Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya buka dengan coba sama-sama kita renungkan salah satu kondisi yang semua mungkin sebagian besar kita tahulah. Ternyata Jepang itu luar biasa ya secara moral, secara etika, secara kedisiplinan. Saya pernah pas turun dari pesawat kan ngambil bagasi dulu tuh di baggage claim. Kalau di kita kan baggage claim itu gak ada garis pembatas ya. Jadi pada nunggu di samping baggage belt itu kan. Nah kalau mereka tuh ada garis pembatas warna merah, itu gak ada satu orang pun yang ngelewatin garis. Semuanya berdiri di belakang garis, padahal di situ gak ada petugas, gak ada polisi, gak ada siapapun. Kalaupun ada CCTV ya gak ngaruh-ngaruh amat lah, kalaupun misalnya dia berdiri sebelah kakinya di dalam lingkaran, sebelah lagi di luar. Tapi karena emang udah bisa teratur, cukup garis mengatur mereka gitu. Ada garis udah selesai, gak akan dilanggar. Terus kalau ada orang yang mau nyebrang, itu orangnya baru berdiri di sebelah trotoar gitu. Mobil mau lewat dari jauh, mobil udah berhenti. Bukan dulu-duluan ya, kalau di kita mah orang udah jalan harus mundur lagi gara-gara mobil duluan misalnya. Kalau di sana udah ditungguin sampai orangnya jalan. Bahkan kalau di Singapura itu kartu penduduk kalau di atas usia 55 tahun kalau gak salah itu beda ID cardnya. Kenapa? ID cardnya itu ada semacam chip yang bisa dipakai untuk kalau dia mau nyebrang. Dia tempelin kartu ID card-nya itu di lampu merah, itu lampu merahnya bakalan lebih lama dari biasanya. Kalau orang normal lewat, ID card-nya gak bisa ditempelin, jadi lampu merahnya misalnya 30 detik, ya udah 30 detik. Tapi begitu ada aki-aki pengen lewat nih, nempelin di lampu merah itu jadi 45 detik, 50 detik. Saking menghargai orang yang tua, sampai ada sistem buat kebutuhan mereka. Jadi udah teratur banget, udah rapi banget, udah moralitasnya kalau ketemu kita tuh langsung nunduk gitu ya kan ya. Sampai turun dari pesawat itu ada yang nungguin khusus bagian kayak gitu-gitu. Enggak tahu pegel apa enggak gitu sehari-hari kayak gitu tuh. Dan itu udah biasa. Dan ketika kita belanja di sebuah salah satu tempat pembelanjaan tuh cari musola itu di enggak, kalau kita kan di masjid misalnya ada yang nyari toilet di mana ya, nunjuk ya. Kalau mereka enggak nunjuk, dianterin. Saya nanya prayer room di mana gitu. Oh, muslim ya, dianterin. Ini prayer room, dibukain kuncinya, dikasih sajadah. Ternyata dia udah nyiapin sajadah. Terus pas dia mau ngambil sajadah, dia bilang tunggu sebentar ya, saya ambil sajadah dulu. Oh iya iya, dia ambil sajadah. Pas dia datang dia bilang maaf ya udah nunggu lama. Coba. Kita yang pengen sholat, kita yang ngerepotin dia, dia yang minta maaf, maaf ya nunggu lama, saya ngambil sajadah dulu. Oh iya ya enggak apa-apa. Akhirnya kasih sajadah. Luar biasa emang secara moral. Dan tetap di negeri-negeri yang lain juga ada orang-orang baik kayak gitu. Cuman kalau ini udah sistemik, bukan cuma sekedar improve orang secara personal, tapi udah sistemik. Jadi udah tersistem di mana-mana kayak gitu. Kalau belanja nanya dari mana Indonesia, kan Indonesia Jepang mungkin secara kemajuan negaranya mungkin beda lah ya. Harusnya mereka sebagai negara maju pas tahu dari Indonesia biasa aja. Beda kalau misalnya taunya kita dari mana, dari Jepang. Oh iya iya gitu. Ini pas tahu Indonesia, oh Indonesia Indonesia, kayak menghargai gitu. Respek kepada orang lain itu udah gak usah diragukan lah. Dan saya juga salut, luar biasa. Di balik semua itu ada sedikit hal yang membuat saya ngerasa, oh benar ya, emang gak akan sempurna tanpa agama. Orang Jepang itu tingkat bunuh dirinya tinggi banget ternyata. Dalam setahun itu kasus bunuh diri gak kurang dari 1000 kasus. Dan itu artinya setiap hari minimal ada 3 orang yang bunuh diri. Dan tempat favorit bunuh diri di Jepang adalah di rel kereta. Sehingga kalau misalnya udah ada yang bunuh diri di kereta, itu kereta kan pada berhenti tuh. Dan pada jadi stuck kan di beberapa stasiun gitu, beberapa jalur. Akhirnya banyak yang rugi. Maka dari pihak, kalau di kita mungkin KAI-nya, langsung nyediain bus gratis buat para pelajar untuk jadi alternatif karena keretanya gak beroperasi, ada yang bunuh diri. Saking favoritnya bunuh diri dengan cara nabrakin diri ke kereta, akhirnya ada peraturan siapa yang bunuh diri di rel kereta berhasil atau gagal, maka keluarganya akan membayar denda sekian puluh juta. Kenapa? Karena dia bunuh diri tapi ngerugiin orang lain. Bikin semuanya jadi susah, sistemnya jadi berhenti. Sehingga dibikin peraturan, kalau bunuh diri di kereta, maka keluarganya harus membayar denda sekitar kalau gak salah hampir 90 juta. Bayar denda, jadi keluarganya juga nahan kalau ada yang mau bunuh diri. Tapi tetap aja masih favorit. Kalau di Korea itu, Korea Selatan, favoritnya bunuh diri dengan cara loncat dari jembatan, terutama di musim dingin. Kalau di Jepang itu dengan cara nabrakin diri ke kereta. Bukan ditabrak kereta, orang nabrak kereta. Kenapa bisa kayak gitu? Dan angkanya terlalu tinggi. Ada masalah dikit, bunuh diri. Kayak misalnya mereka gagal dalam satu tugas gitu. Itu saking putus asa, saking malunya, saking kayaknya udah gak ada lagi harapan buat hidup, gak ada lagi alasan, mereka langsung bunuh diri. Kemarin pas saya kesana tuh lagi ada kasus bunuh dirinya itu bisa ada jasa bunuh diri. Jadi ada kalau di kita mungkin ojek online, di sana bunuh diri online. Ada tuh, sedang ramai-ramainya di TV tuh. Kemarin pas lagi di sana tuh lagi diliput gimana proses bunuh diri yang ada online-nya. Dia bisa order. Jadi kayak semacam aplikasi gitu. Aplikasinya bunuh diri. Ini kayaknya perlu diciptakan juga. Ini aplikasi bunuh diri, dia order, terus telepon langsung online ke orang yang eksekutornya. Saya mau bunuh diri. Oh, di mana? Jam berapa? Gimana? Ada beberapa menu tuh. Bisa klik bunuh diri kereta, bunuh diri minum obat, bunuh diri diapain misalnya. Tapi enggak ada menu bunuh diri dengan cara diputusin, itu belum. Padahal itu kayaknya lebih membunuh ya. Secara pelan-pelan. Jadi dia bisa ngeklik, dia bisa order, bisa pesan gitu. Akhirnya orangnya datang ke rumah, ada yang diskap, ada yang dibenamin ke dalam apa, ditenggelamin ke air, ada yang diikat ke apa, digantung, ada yang macam-macam. Sehingga ada satu eksekutor yang udah membunuh belasan orang dan itu lagi rame di Tokyo, lagi dibahas di TV-TV Tokyo. Ternyata bunuh diri juga sampai ada kayak jasanya gitu. Kalau bahasa kita sampai ada aplikasi bunuh diri. Saking tingginya tingkat bunuh diri. Kenapa masalahnya? Masalahnya akhlak mereka udah luar biasa kepada manusia, kepada alam, tapi hati mereka kosong. Sehingga bisa dibilang di dalamnya itu rapuh. Gak akan tough menghadapi masalah-masalah sekecil apapun. Gak lulus kuliah, bunuh diri, gak lulus kuliah. Misalnya bete dikit, hari ini kok panas banget ya, bunuh diri. Enggak, kayak gitu-gitu amat juga sih. Nah, ini artinya tingkat putus asanya terlalu tinggi karena tidak ada daya tahan di dalam hatinya. Dan ketahanan seseorang di dalam hati itu tergantung tingkat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dia bergantung kepada Allah, makin dia woles, makin dia enggak gampang yaias, enggak gampang putus asa ketika punya masalah. Nabi Yusuf itu kan masalahnya bertubi-tubi. Ketika Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, ketika Nabi Yusuf dipenjarakan, ketika Nabi Yusuf difitnah, ketika Nabi Yusuf banyak masalah Nabi Yusuf. Tapi pesan Nabi Yakub alaihi salam kepada anak-anaknya, laita la tayasu min rauhillah. Baik kepada Yusuf ataupun kepada kakak-kakaknya. La tayasu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Allah itu maha menolong. Ketika kita bergantung kepada Allah, enggak ada yang mustahil. Selalu ada harapan ketika kita berikan harapan itu kepada Allah. Tapi kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk, kadang-kadang harapannya semu. Karena makhluk itu, manusia itu sifatnya kulluman alaiha fan. Enggak ada yang bisa benar-benar total, enggak ada yang bisa benar-benar abadi, itu enggak bisa. Tapi kalau kita letakkan harapan kita, lalu kita berikan hanya kepada Allah, roja kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata alias, tidak ada kata putus asa dalam kamus seorang mukmin. Laisa min akhlaqil mukmin alias. Putus asa itu bukanlah sifat atau akhlaknya orang yang beriman kepada Allah. Sehingga kenapa bunuh diri itu menjadi dosa besar dalam Islam? Padahal kan enggak ganggu orang kan, kecuali tadi bikin apa macet sistem kereta. Itu juga enggak parah-parah banget lah, enggak sampai gara-gara kita bunuh diri orang akhirnya jadi misalnya celaka gitu, enggak. Jarang lah, apalagi bunuh dirinya sendiri, gantung diri. Kan bunuh diri itu enggak ganggu orang lain,